السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di pagi hari ini kita dimudahkan untuk belajar kembali mengkaji tentang bagaimana status hak warisan sebelum dia dibagi. Karena banyak kejadian di masyarakat, dan itu hampir semua yang ada di masyarakat, begitu pemiliknya meninggal dunia, warisan tidak langsung dibagi. Bahkan ketika sang bapak meninggal, ibu masih ada, warisan tidak dibagi. Kemudian ketika ibu meninggal, anak-anak rata-rata di luar kota, warisan tidak langsung dibagi. Dan itu bahkan sampai menunda waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana status harta warisan ini ketika dia belum dibagikan kepada seluruh ahli waris? Baik, pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kapan ahli waris mendapatkan warisan. Dan ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama adalah setelah utang mayit dilunasi. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Pendapat yang kedua, ahli waris mendapatkan warisan sejak mayit atau sejak pemiliknya meninggal dunia. Namun masih bergantung kepada utang yang dimiliki oleh mayit. Kita akan membahas begitu mayit sudah meninggal dan utang sudah dilunasi, tapi harta waris belum dibagi. Maka milik siapakah harta warisan itu? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 93. Jawabannya adalah menjadi milik bersama. Sehingga yang ini disebut dengan syirka amlak. Disebut dengan syirka amlak, di mana objek itu adalah objek musya', harta musya'. Apa itu harta musya'? Harta musya' adalah harta yang dimiliki bersama, namun hisahnya, jatah masing-masing belum ditetapkan. Anda bisa melihat ini ya. Bedakan antara memiliki dengan menerima. Saya bisa memiliki sesuatu, tapi belum saya terima. Anda membeli barang. Kemudian akad sudah dilakukan. Begitu akad sudah dilakukan, terjadilah perpindahan hak milik terhadap barang dari penjual ke pembeli. Meskipun barang belum Anda terima, tapi Anda sudah memiliki barang itu. Sehingga di sini Anda sudah memilikinya, tapi belum menerimanya. Bisa jadi ada orang yang sudah memiliki harta, namun dia belum menerima, karena harta itu belum diserahkan kepadanya. Dan itu banyak di masyarakat kita. Baik, kemudian mengacu kepada pendapat Malikiyah, ketika utang mayit lunas, maka harta warisan berpindah kepemilikannya ke ahli waris. Selanjutnya aset yang tersisa menjadi milik bersama, semua ahli waris. Artinya mereka bergabung atau kongsi dalam kepemilikan. Bentuk persekutuan itu disebut dengan syirka amlak. Bentuk persekutuan itu disebut dengan syirka amlak atau kongsi kepemilikan. Dan kongsi kepemilikan di sini, kongsi kepemilikan tanpa akad. Karena mereka tidak pernah membuat kesepakatan, nanti kita miliki bersama. Ada MOU untuk memiliki bersama sebuah objek. Mereka tidak membuat kesepakatan seperti itu. Syekhul Islam menjelaskan, amma syirkatul amlak, di antara bentuk syirka amlak, kashtirakil warasah fil miras, seperti kongsi antara para ahli waris fil miras terhadap objek warisan. فَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَقْدٍ, maka ini tidak butuh akad. Baik, agar lebih mudah untuk memahami, mari kita simak contoh di bawah ini. Kapan ahli waris memiliki warisan? Di sini saya sebutkan contohnya. Tahun 2015, si A wafat. Dia meninggalkan warisan berupa dua buah rumah dan satu petak sawah. Namun si A punya utang senilai 100 juta. Tahun 2017, sawah dijual untuk melunasi utang ini. Warisan A adalah dua buah rumah. Ahli waris si A ada lima orang, seorang istri, dan empat anak. Dua laki-laki, dua perempuan. Tahun 2020, warisan ini mau dibagi. Sejak kapan ahli waris memiliki warisan itu? Ada tiga titik ya. 2015, 2017, 2020. Ada tiga titik, tiga posisi. 2015, pemiliknya meninggal. 2017, utangnya lunas. 2020, baru dilakukan pembagian. Sekarang kita lihat jawabannya. Ahli waris memiliki harta warisan itu sejak utang si A lunas. Sejak utang si A lunas, yaitu di tahun 2017. Selanjutnya, lima orang ahli waris melakukan syirka amlak. Mereka bersyirka amlak terhadap dua objek rumah yang ditinggalkan oleh mayit. Sehingga mereka kongsi kepemilikan terhadap dua objek rumah. Maksudnya, dua objek rumah itu dimiliki bersama kelima ahli waris si A. Dan masing-masing ahli waris menerima warisan itu setelah dibagi, yaitu di tahun 2020. Sehingga dari tahun 2017 hingga awal 2020, para ahli waris telah memiliki harta warisan dari si A, namun mereka belum menerima. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Saya buatkan sebuah ilustrasi. Kata kunci yang di sini perlu Anda pahami adalah perbedaan antara memiliki dengan menerima. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian, di antara kata kunci yang lain yang perlu Anda pahami adalah perpindahan. Perpindahan kepemilikan. Ketika ada seorang manusia yang hidup, maka dia punya harta, dan di saat yang sama, dia juga punya kewajiban. Si A ini hidup, dia punya harta, hartanya dua rumah, satu sawah. Tapi dia punya utang, senilai 100 juta. Pada saat dia hidup, hak dan kewajiban ini dia bawa. Kemanapun dia bergerak, status ini tetap jadi miliknya. Dua rumah, satu sawah miliknya, utang itu menjadi tanggung jawabnya. Andai aset yang dia miliki adalah sesuatu yang liquid, yang cair, maka mungkin ini bisa langsung dipakai untuk menutupi utang. Tapi biasanya kan orang berharap aset yang tidak liquid itu tetap utuh, sehingga nanti bisa ditinggalkan untuk keluarganya. Makanya dia biarkan tetap jadi dua rumah dan satu sawah. Sehingga utang tidak langsung dilunasi. Dalam berjalannya waktu, si A ini meninggal dunia. Si A meninggal. Maka utang ini hartanya siapa? Harta orang lain yang merupakan kewajiban si A untuk melunasinya. Sehingga sebenarnya dulu dia harus melunasi ketika masih hidup. Tapi berhubung belum sempat, sampai dia bawa mati. Nah, selanjutnya, dua rumah dan satu sawah, ini gantung. Apakah sudah menjadi milik ahli waris, ataukah masih menjadi milik si A? Ada dua pendapat yang dulu pernah kita sampaikan. kemarin kita sampaikan itu. Pertama, kalau menurut Malikiyah, dia belum pindah hak milik. Kenapa? Karena ada kewajiban si A yang belum terselesaikan. Sedangkan menurut Jumhur, sudah pindah hak milik. Namun masih menggantung terhadap kewajiban si A yang belum terselesaikan. Baik, dan kami lebih cenderung pendapat Malikiyah, sehingga dalam hal ini, selesaikan dulu utangnya, karena ini adalah kewajiban mayit, dan gunakan harta yang ditinggalkan mayit untuk menutupinya. Kemudian setelah sawah dijual, ini dipakai untuk melunasi utang 100 juta, tutuplah. Sehingga si A sudah tidak punya lagi, karena ini utang. Adalah kewajiban mayit. Nah, begitu tidak dan punya gunakan utang, harta yang dua rumah ini untuk menutupi proses pindah hak milik. Kemudian setelah sawah dijual, pindah hak milik. Ini dipakai untuk melunasi utang. Pindah hak milik, milik siapa? Milik ahli. Pindah hak milik, milik siapa? Milik ahli waris. Baik. Ketika dia sudah menjadi milik ahli waris, maka meninggalkan tanda tanya. Ahli warisnya siapa saja dan jatah berapa? Nah, kadang itu kan mengalami penundaan. Dua rumah. Dia menjadi objek milik ahli waris. Selama rentang waktu, bisa misalnya sampai 5 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Dan di contoh kasus saya 3 tahun, dari 2017 sampai 2020. Nah, persoalan kenapa warisan itu tidak segera dibagi, di antara alasan terbesarnya adalah karena objeknya itu tidak liquid. Sehingga kadang orang malas untuk bagi nanti. Atau pertimbangan yang lain, karena ahli waris susah untuk dikumpulkan. Atau karena pertimbangan yang lain, ahli waris merasa sudah cukup dengan penghasilannya. Atau karena pertimbangan yang lain, ya ini gawe duen-duen ya. Gawe duen-duen ya Bapak. Ya biar jadi milik dan harta kekayaan bersama, jadi tabungan bersama, tapi nanti pembagiannya belakangan. Baik, ada banyak faktor. Nah, penundaan boleh ataukah tidak? Nanti insya Allah akan kita bahas. Sekarang kita akan lihat ada realitas seperti ini. Terjadi penundaan. Sudah? Nah, selama rentang ini, maka dua rumah tadi menjadi objek musya. Diisikan oleh para ulama objek musya karena dia harta yang syai', yang dia dimiliki oleh beberapa orang. Dan hisohnya atau bagian masing-masing belum ditetapkan. Dari objek rumah ini, kamu nanti punya berapa persen, belum ditetapkan. Baik. Dia jadilah objek musya. Nah, objek musya itu adalah objek karena dia syirka amlak. Karena dia mengalami syirka amlak. Jadi, objek musya. Ini disebabkan karena syirka amlak. Kongsi kepemilikan. Sehingga ketika dia menjadi objek musya, maka seluruh ahli waris memiliki ini. Tadi ada istri, ya. Istri plus 4 anak. Mereka semuanya memiliki ini. Cuman belum ditentukan bagiannya. Dan dia jadi objek musya, artinya jadi kongsi, karena dia merupakan syirka amlak, jadi kongsi kepemilikan. Baik. Nah, kongsi kepemilikan, dulu sudah pernah kita singgung ini. Kongsi kepemilikan. Itu ada yang melalui akad, ada yang melalui akad, dan ada yang tanpa akad. Yang melalui akad, contohnya Pak, contoh yang melalui akad adalah objek musya yang dia dibeli bersama. Misalnya, A, B, C, D, E. Mereka ingin punya mobil bersama. Akhirnya dicarilah mobil, ketemu harga 200 juta. 100 juta itu dibagi bersama rata oleh mereka ini. Kemudian mereka iuran 4 juta, terkumpul 40 juta, terkumpul 200 juta, lalu dipakai untuk beli mobil. Kemudian disewakan. Maka mobil itu merupakan objek musyak dari kongsi kepemilikan dilakukan karena akad. Baik. Ada yang tanpa akad. Contohnya warisan. Warisan, wasiat, akad. Bisa juga hibah. Maksudnya tanpa akad di situ adalah tanpa akad pelaku syirkah amlak. Jadi ada pemilik asal, terus ini penerima. Penerima ini lebih dari satu orang. Pemilik asal ke penerima bisa pakai akad. Bisa akadnya hibah, wasiat, atau wakaf, atau yang lainnya. Ini bisa pakai akad. Tapi penerima ketika memiliki bersama, dia bisa jadi tanpa akad. Contoh, X kepada 10 orang temannya, saya kasihkan mobil ini untuk kalian. Dia kasihkan mobilnya untuk kalian. Nah, 10 orang temannya kan nggak pernah membuat kesepakatan. Nanti kita akan memiliki mobil ini bersama. Itulah yang saya maksud. Dia menjadi syirkah amlak. Dia melakukan kongsi kepemilikan, tapi tanpa akad. Dan terutama warisan. Anak itu tidak pernah melakukan akad untuk memiliki bersama harta dan orang tua. Ahli waris tidak pernah melakukan akad untuk memiliki bersama harta peninggalan keluarganya yang mati. Maka dia menjadi objek musya disebabkan karena kongsi kepemilikan tanpa akad. Baik. Nah, kemudian ketika dia menjadi musya tanpa akad, terus gimana? Selanjutnya jadi milik bersama. Berikutnya, jika ada salah satu yang butuh untuk dijual, maka berlaku hak syuf'ah. Hak syuf'ah. Hak syuf'ah adalah hak untuk akuisisi. Ya. Di situ ada 5 orang. 5 orang berarti B, C, D, E, F. Sudah? Mereka kemudian berembuk. Berembuk. Atau sebelumnya, F butuh duit. Lalu dia bilang ke saudara-saudaranya, termasuk ke ibunya, saya mau jual warisan saya. Saya butuh duit. Nah, padahal ini kan barang utuh ya, yang dimiliki bersama. Susah untuk bisa dicairkan segera. Akhirnya mereka berembuk. Setelah berembuk, dilakukan keputusan untuk pembagian waris. B dapat 1/8, karena dia istri. Sisanya untuk anak dibagi 2:1. Ketemulah F misalnya, ketemu N%. Berarti F sekarang memiliki N% dari dua rumah itu. N% dari dua rumah itu. dia pengen segera dapat duit. Boleh nggak F menjual ke orang lain? Boleh nggak F menjual ke orang lain? Jawabannya nggak boleh. Kecuali jika mendapatkan izin dari saudara-saudaranya, dari ibunya juga. Karena mereka ini adalah orang yang merupakan anggota syirkah amlak. Jika F menjual ke orang lain tanpa sepertujuan atau sepengetahuan B, C, D, E, maka mereka ini punya hak syufa. Baik, kemarin kamu jual jatahmu berapa ke si X, ke orang lain si X? Saya jual 500 juta. Mana si X? Akhirnya ditemui si X. Wah, si X, ini saya gantikan 500 juta. Sudah? Kamu tidak berhak untuk memiliki ini tanpa mendapatkan persetujuan dan izin dari saudara-saudaranya yang lain. Itulah hak syuf'ah, sehingga dia bisa akuisisi secara sepihak ketika ada salah satu di antara anggota syirkah amlak yang membutuhkan dana lebih cepat. Dan itu solusi yang bisa kita berikan kalau ada objek warisan yang bentuknya rumah, properti, yang dia tidak liquid. Kemudian setelah dilakukan pembagian, ketemu hasilnya masing-masing. Anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian. Selanjutnya, jika salah satu di antara anggota keluarga ingin cepat mendapatkan duit, maka yang bisa dilakukan adalah jual jatahnya ke saudaranya. Ya, harganya gimana? Ya, sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan, dan jangan sampai ada kedzaliman. Saya pengennya jual keluar, karena kalau dijual ke kakak atau ke adik, nanti harga keluarga. Dan kalau sudah harga keluarga, sangat murah. Yaitu, disesuaikan saja nanti harganya, jangan sampai ada kedzaliman. Jangan sampai harganya terlalu murah, sehingga itu mendzalimi pihak salah satu ahli waris yang sebenarnya dia juga membutuhkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang warisan wajib dibagi. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari sejak kapan ahli waris memiliki warisan di bab 6. Berikutnya kita beralih ke bab yang ke-7. Di bab yang ke-7, kita akan membahas apakah warisan wajib dibagi. Boleh nggak misalnya seluruh ahli waris sepakat? Kita nggak usah bagi warisan bapak. Kita biarkan apa adanya, ya. Bahkan sampai nanti anak turunnya seperti itu. Baik. Kita kasih ilustrasi ya. Di sini kita akan bisa memahami bahwa fungsi pembagian adalah penegasan jatah masing-masing hak warisan kepada para ahli waris, sehingga diketahui jatah masing-masing ahli waris. Istri dapat sekian, masing-masing anak dapat sekian, orang tua dapat sekian, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, ada 5 orang anak, semua laki-laki. Dan kedua orang tuanya telah meninggal. Warisan mereka berupa sebuah rumah. Selama belum dibagi, 5 anak ini memiliki bersama rumah itu, sehingga mereka melakukan syirkah amlak. Maka rumah itu disebut dengan objek apa? Objek musya. Meskipun mereka belum menerimanya, saat dilakukan pembagian, masing-masing anak mendapatkan jatah 1/5, dibagi rata. Mendapatkan jatah 1/5 terhadap objek rumah tersebut. Selanjutnya, kembali kepada mereka untuk melakukan penyelesaian. Bisa dijual ke sesama saudaranya, atau rumah itu disewakan dan hasilnya dibagi bersama, atau transaksi muamalah yang lainnya. Misalnya, kakak menghibahkan ke adiknya. Boleh. Nah, selanjutnya, apakah warisan wajib dibagi? Baik. Jika semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan, apakah ini boleh? Kalau kita mengacu kepada keterangan di atas, maka kita bisa berikan rincian sebagai berikut. Anda pegangi prinsip tadi ya. Begitu utang mayit sudah lunas dan masih meninggalkan sisa harta, maka sisa harta itu menjadi objek musyak yang dimiliki bersama oleh ahli waris. Besar kecilnya tergantung dari porsi kepemilikan. Baik, ini catatannya. Kemudian setelah itu dilakukan pembagian. Nah, pembagian di sini fungsinya bukan pencairan, tapi penegasan. Bukan pencairan, tapi apa? Penegasan. Penegasan hak masing-masing. Dilakukanlah pembagian. Setelah dilakukan pembagian, istri dapat 1/8. Anak pertama, anak kedua, laki-laki dapat sekian. Anak perempuan dapat sekian. Nah, itu penegasan jatah masing-masing untuk satu hak ini. Meskipun demikian, belum bisa diserahkan. Kenapa? Objeknya utuh. Ya, karena objeknya bentuknya properti. Nah, selanjutnya, boleh nggak misalnya tidak dibagi? Wes, biarkan saja. Nanti untuk anak-anak kita, misalnya. Kita akan berikan rincian di sini. Pertama, semua ahli waris orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam muamalah ada 3 syarat. Pertama, baligh, berakal, dan yang kedua, rasyid. Rasyid artinya paham nilai harta dan ngerti dalam bertransaksi. Setelah warisan berpindah ke pemilikan, maka para ahli waris berkongsi untuk memiliki objek warisan tersebut. Kemudian dilakukan pembagian untuk mengetahui berapa jatah masing-masing ahli waris. Selanjutnya, jika mereka sepakat, warisan tidak dibagi dalam arti tidak dipecah untuk diserahkan ke masing-masing ahli waris, hukumnya terserah mereka. Hukumnya terserah mereka. Artinya apa? Kalau mereka sepakat, ya dibolehkan. Loh, kok bisa Pak, warisannya nggak dibagi? Bukan tidak bagi waris, bukan. Tapi setelah jadi hak milik mereka, mereka pinginnya dibuat utuh seperti itu. Udah, biarkan aja kayak gini. Ya, karena ini sudah menjadi hak mereka, maka hukumnya terserah mereka. Kalau mereka nggak sepakat, ya berarti nggak boleh. Karena nanti ada pihak yang didolimi. Tapi kalau mereka sepakat, biarkan saja utuh seperti ini, hukumnya diperbolehkan. Karena objek itu sudah menjadi milik mereka. Selanjutnya, mereka punya hak untuk melakukan aktivitas mubah terhadap objek hartanya. Sama misalnya, saya dan si A membeli sebuah mobil. Lalu mobil itu saya sewakan. Selesai masa sewa, saya mendapatkan duit. Dibagi, saya dapat, si A dapat. Sampai akhirnya mobil itu rusak. Kemudian tidak dijual. Dan kita sepakat, adalah biarkan dalam bentuk mobil, nggak usah dijual. Berarti mobil itu kan selamanya jadi milik kita berdua. Apakah harus segera dibagi? Tidak harus. Kecuali kalau salah satu minta, Pak, saya butuh duit, pengen mencairkan mobil ini. Ya sudah, kalau gitu kita jual. Saya tidak boleh menghalangi. Kita jual, dapat duit, kemudian kita bagi. Kalau dulu waktu iuran pembelian 50-50%, kita bagi jadi 2. Kemudian yang kedua, di antara ahli waris ada yang belum dewasa. Jika di antara ahli waris ada yang belum baligh, atau tidak berakal, atau belum memahami nilai harta, maka hak dia harus dijaga. Bisa dengan cara disendirikan dan disimpan untuk nantinya diserahkan kepadanya jika sudah dewasa. Dan jika ahli waris gila, maka harta itu dijual dan digunakan sebagai biaya hidupnya. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah walinya. Saya menyebutkan ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Bas. Di sini beliau mendapatkan pertanyaan, bin nisbati lil mirath, hal yajuzu lil warathati ayyattafiqu ala adami qismi, ala adami qasmihi. Bolehkah ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan? Syekh bin Bas memberikan rincian. Idza kana al-warasatu mursyidin wattafaqu ala baqa'i tarikati ala haliha wa ay yatawallaha ahadun minhum aw wakilun akhar yatasarrafu fiha wa yunmiha ka an takuna at-tarikatu mazra'atan fayakumu 'alayha ahaduhum aw yuwakkiluna 'alayha man yar'aha aw takunu at-tarikatu 'imaratan tu'jaru wa ya'khuduna ujrataha biwasitati wakilin aw biwasitati ahadihim kullu hadha la ba'sa bihi idza kanu mursyidin. Beliau mengatakan, idza kana al-warasatu mursyidin, jika ahli warisnya sudah dewasa, dengan ketentuan tadi ya, balek, berakal, rasyid, artinya dia orang yang ngerti harta, tahu nilai, dan mereka sepakat untuk mempertahankan, membiarkan objek warisan sebagaimana semula, atau diurusi oleh salah satu ahli waris, misalnya yang tinggal di kampung, saudara terakhir, saudara yang paling bungsu, adik paling bungsu. Diurusi oleh salah satu ahli waris. Atau diwakilkan ke orang lain. Yatasarrafu fiha untuk mengembangkannya. Lalu beliau kasih contoh. Misalnya warisan berupa lahan pertanian, atau apa properti yang dia bisa disewakan, atau bentuk yang lainnya yang dia nanti bisa dikelola, dikembangkan. Bisa dikelola oleh salah satu ahli waris atau menunjuk wakil. Kalau menunjuk wakil berarti orang lain. Orang lain ditunjuk, tolong kamu yang kelola. Kullu hadza la ba'sa bihi, kata beliau, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Loh Pak, itu kan warisannya nggak dibagi. Warisannya sudah dibagi dalam arti sudah ditentukan jatahnya masing-masing ahli waris. Cuman mereka sepakat biarkan aja lah. Kami belum butuh untuk segera menerimanya. Tayyib. Syekh Ibnu Baz menyebutkan beberapa contoh dalam fatwa di atas. Objek warisan berupa bangunan yang disewakan. Di antaranya ya. Ketika para ahli waris sepakat objek itu tidak dipecah, tapi dibiarkan utuh untuk disewakan, berarti para ahli waris melakukan syirka ukut, akad kerjasama, terhadap harta yang mereka miliki. Selanjutnya, jika ada untung, dibagi bersama, dan jika ada resiko, ditanggung bersama. Baik. Kemudian kasus yang ketiga. Ada salah satu ahli waris yang minta jatah. Jika ada salah satu ahli waris yang minta jatah terhadap haknya, maka dia tidak boleh dihalangi. Menghalangi dia untuk mendapatkan warisan termasuk kezaliman. Jika warisan dalam bentuk aset yang menjadi milik gabungan beberapa ahli waris, maka dia bisa jual jatahnya ke ahli waris yang lain. Nah, bismillah. Baik, kita coba ulang ya. Dari penjelasan yang tadi disampaikan Syekh bin Baz. Jadi, tadi kita sudah menyebutkan memiliki, kemudian menerima. Tidak semua yang kita miliki langsung kita terima. Terkadang kita memiliki sesuatu dan kita belum menerimanya. Ini tidak hanya berlaku dalam masalah ilmu waris, ini juga berlaku dalam muamalah yang lainnya. Jual beli juga seperti itu. Baik. Begitu pemilik objek warisan, ini ada sebuah objek warisan. Begitu pemiliknya sudah mati, maka jadilah objek warisan ya. Maka ini pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Dengan ketentuan utang sudah dilunasi. Ada? Tahun 2000, misalnya tahun 2017, dilakukan pembagian. Dilakukan pembagian. Misalnya di sini ahli warisnya adalah istri, seorang istri, plus dua anak laki-laki, plus dua anak perempuan. Misalnya. 2017 dilakukan pembagian. Objek ini kan masih utuh dalam bentuk properti. Utuh dalam bentuk properti yang merupakan objek warisan. Nah, sekarang dilakukan pembagian. Istri dapat 1/8 karena mayit punya anak. Sisanya 7/8 diserahkan ke anak. Ya, dengan porsi 2:1. Berarti kalau di sini ada 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, berarti faktor pembaginya ada 6. Begitu ya. Faktor pembaginya ada 6. Paham ya? Anak laki-laki kan 2. Jadi 2 kali 2, 2 porsi kali 2 anak laki-laki plus 1 porsi kali 2 anak perempuan. Sama dengan 6. Begini ya. Berarti 7/8 dibagi 6. Berapa, Pak? 6 kali 8 itu berapa? 36, 42 ya. Baik. Kok 42? 6 kali 8, 48. Betul. Jangan pakai 0. Tetap biarkan dalam bentuk pecahan. 7/48. 7/48. Baik. Berarti di sini masing-masing ad ya. Anak lelaki dapat 2 kali ini. 2 kali ini. Berarti berapa? 7/24. Masing-masing anak perempuan dapat 7/48. Sudah? Sedangkan jatah untuk ibu, istri, 1/8. Baik, biarkan dalam bentuk ini aja ya. Biarkan dalam bentuk ini. Sudah? Nah, ini kalau kita ubah ke prosentase, jadinya berapa? Mau diubah ke prosentase? Samakan penyebutnya. Yang bisa mempertemukan semuanya angka berapa? 48 ya. 48. Berarti anak laki-laki, anak perempuan, banding istri. Ini 14/48. Yang ini 7/48. Ibu jadinya berapa? 6/48. Begini ya. Dan karena ini ada 2 anak laki-laki ya, berarti di sini kalikan 2. 2 kali 2 kali. Dan nah ini bisa langsung kalikan 100%. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Pakai kalkulator. Pemirsa boleh pakai kalkulator ya. Daripada nanti Anda ikut bingung itu. Per 48 kali 100% berapa? 14/48 kali 100% berapa? Kali 100%, nggak ada 0, 29,1. Anggapnya, eh? 0,12%. Ini kan kali 2 gini ya. Yang ini berapa? Separohnya. Berarti 14,58%. Ibu dapat berapa? Ibu, 6 per 48 kali 100%. 12,5%. Anda jumlahkan ini, nanti nggak genep ya. Karena ini harus kali 2. Ini kan punya 2 orang. Ada? Nah, masing-masing anak ketemu ya. Kita genapkan aja. Ini jadinya 29%. Yang ini 15%. Yang ini ibu 12,5%. Ketemu persentase. Sudah? Apakah bisa langsung diserahkan? Tidak. Kenapa? Rumah tetap rumah, Pak. Nggak bisa terus dibelah kayak kue. Nggak bisa. Berarti fungsi ini apa, Pak? Fungsi pembagian warisan. Fungsi pembagian warisan ini adalah penegasan jatah. Penegasan jatah masing-masing ahli waris. Fungsi pembagian ini, ketika objeknya belum bisa dicairkan, fungsinya adalah penegasan jatah masing-masing ahli waris. Sehingga belum dilakukan pembagian sampai perpindahan hak milik, sampai terjadi penerimaan. Maksud saya, belum dilakukan pembagian sampai serah terima. Sudah pindah milik, tapi belum serah terima. Sudah? Nah, setelah dilakukan ini, kok mereka sepakat biarkan utuh? Boleh nggak kayak gitu? Syekh bin Baz mengatakan, hukumnya boleh jika semua ahli waris orang yang sudah dewasa dan dia tahu gimana mengelola harta. Dia tahu gimana mengelola harta, itu artinya mereka nggak bingung ketika mau mengelola. Mereka menyadari, saya punya jatah 30%. Saya punya jatah 15% di rumah ini. Ya sudahlah, biar dikelola. Misalnya, gitu ya, properti ini disewakan. Disewakan, gitu kan? Lalu menghasilkan untung. Maka untung ini dibagi sesuai dengan porsi ini. Ada yang dapat 29%, ada yang dapat 15%, ada yang dapat 12,5%. Pak, ini kalau di total berapa ini, Pak? Karena komanya tidak kita hitung tadi. Coba, kalau ini di total 29 tambah 15, berapa? Tambah 15, kali 2. Pembulatan tadi lebih dari 100, tapi kalau ini 100,5. Ini pembulatannya terlalu tinggi ya. Berarti nanti jatah ibu yang dibuang. Ya ini 12% aja ya. Nanti kurang lebih seperti ini. 29% untuk masing-masing anak laki-laki, 15% untuk masing-masing anak perempuan, 12% untuk ibu. Ya. Dan mohon maaf, nanti ketika saya membuat perhitungan, itu kadang angkanya angka kasar. Anda ngitung detail, kok nggak sama, nggak kok ganjil? Ya, karena kita nggak ngitung detail. Ini biar lebih cepat dalam penyajian materi. Yang penting pokoknya Anda paham alur. Sudah? Nah, inilah yang tadi dimaksud Syekh bin Baz, bahwa ahli waris sepakat warisan nggak dibagi, itu bukan berarti tidak melakukan seperti ini. Setelah dilakukan seperti ini, mereka biarkan properti itu utuh. Sehingga tidak dibagi itu maksudnya adalah tidak diserah terimakan. Dan itu tidak menyalahi hukum syariat. Tuh katanya warisan wajib dibagi. Betul. Dan fatwa itu tidak menyalahi syariat. Tapi maksud beliau, setelah anak-anak tahu jatah masing-masing, kemudian mereka sepakat biarkan aja utuh, berarti itu kan sebenarnya yang tidak dilakukan ini. Tidak dilakukan serah terima objek warisan. Baik. Nah, selanjutnya begini. Jika ada salah satu ahli waris yang minta, misalnya tadi, dari ahli waris yang jumlahnya ada 5 ini ya, istri plus 5 anak itu A, B, C, D, E. E minta. E minta. Ketika E minta, nggak boleh dihalangi dia. Ibu masih hidup, kok kamu minta warisan? Saya butuh. Saya pengen segera dapat duit. Nggak boleh, ibu masih hidup. Nah, siapa yang menghalangi, dia zalim. Meskipun ibunya sendiri. Siapa yang menghalangi ketika ada orang yang dia ingin mengambil haknya, padahal tidak ada uzur, maka dia zalim. Kecuali kalau ada uzur, misalnya. Ya, kita akan segera berikan jatah warisan itu, tapi tunggu laku. Nah, tunggu laku itu kan uzur. Kapan lakunya? Ini sedang kita tawarkan. Sedang proses penjualan, penawaran. Nah, ketika sedang proses ditawarkan, kok nggak laku-laku? Nggak boleh maksa. Kecuali kalau misalnya, ya sudahlah, D yang membayari E. Diakuisisi D. Setelah dilakukan pembagian di sini, kan ketemu prosentase ya. Terus ini di appraise. Dibuat perkiraan harga. Perkiraan properti itu harganya misalnya ya, 1M. Ketika ketemu 1M, berarti ini mendapatkan 290 juta. Bayar 290. Misalnya kok dikasih diskon ya, sudah 250 saja, silahkan. Terserah kesepakatan mereka. Sebagaimana jual beli biasa. Wallahu a'lam. Baik, nah di sini saya lanjutkan dengan satu kasus yang banyak terjadi di masyarakat, di mana posisi ibu menghalangi pembagian warisan. Posisi ibu menghalangi pembagian warisan, yang ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Kasus yang sering kita jumpai di lapangan adalah ibu yang menghalangi pembagian warisan suaminya. Dengan anggapan warisan baru boleh dibagi setelah ibu meninggal. Dan itu umum di masyarakat. Anak ketika mau minta warisan, segan dia, nggak berani. Ketika dia sampaikan ke saudaranya, saudaranya malah marah. Ibu masih hidup. Lah maksudnya gimana? Apakah nunggu ibu cepat mati atau gimana? Padahal istri itu mendapatkan jatah tertentu. Ketika ada anak yang ingin mendapatkan jatah warisannya, namun sang ibu menolak dilakukan pembagian sebelum dia meninggal, perbuatan ini termasuk di antara pelanggaran terhadap perintah Allah di awal surat An-Nisa ayat 11, bahwa warisan harus dibagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyi. Allah wasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unsayyain, anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali dibandingkan anak perempuan. Di bagian akhir ayat Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apakah anak kalian ataukah bapak kalian? Kalian tuh tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat bagi kalian. Coba kita kasih contoh kasus. Paijo dan Juminten adalah suami istri yang memiliki 3 anak lelaki semuanya. Semua anaknya telah berkeluarga. Anak terakhir yang namanya Rudi penghasilannya paling rendah. Ketika Pak Ijo mati, dia meninggalkan warisan berupa sebuah rumah dan sepetak sawah. Hingga berjalan 3 tahun, warisan tidak dibagi. Sementara Rudi berkali-kali minta jatah warisannya. Namun tidak dikasih dengan alasan ibu masih hidup, Juminten masih hidup. Tidak sopan jika warisan dibagi sebelum ibu meninggal. Bagaimana solusinya? Keberadaan ibu tidak boleh menghalangi pembagian warisan. Ibu tetap bisa hidup dengan baik sekalipun warisan dibagi ke semua ahli waris. Kasih garis bawah bagian ini. Seorang ibu tetap bisa hidup dengan nyaman, dengan baik, sekalipun warisan itu dibagi. Ibu tetap bisa tinggal di rumah itu dan tidak diminta keluar meninggalkan rumah setelah pembagian warisan. Yang justru perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada kezaliman terhadap ahli waris dalam masalah ini. Baik, kita kembali kepada kasus di atas. Ibu berhak mendapatkan jatah 1/8. Sementara sisanya adalah jatah warisan untuk anak. 7/8 untuk anak. Karena itu jika anak terakhir meminta segera pembagian jatah warisan, maka harus segera di pembagian jatah warisan harus segera dilakukan. Yaitu dilakukan perhitungan tadi. Anak dapat berapa, ibu dapat berapa, anak dapat berapa, nanti dibuat ke persentase. Kalau mau lebih mudah. Kalau enggak ya biarkan dalam bentuk pecahan. Baik, hasilnya ibu yang merupakan istri mayit mendapatkan 1/8. Ketiga anak mendapatkan sisanya yaitu 7/8 dibagi rata karena semua anaknya laki-laki. Karena objek warisan berupa aset yang sulit dicairkan, maka jatah ketiga anak bisa digantikan anak yang mampu dengan cara dibayari. Jika kita asumsikan total nilai rumah dan sepetak sawah adalah 480 juta, maka ibu mendapatkan 1/8 kali 480, 60 juta. Sisanya 420 dibagi ke semua anak, sehingga tiap anak mendapatkan jatah 140 juta. Karena dibagi rata. Jika Rudi ingin segera mendapatkan haknya, maka bisa dijual jatahnya ke saudaranya yang mampu. Ya. Misalnya ke si A atau ke si B, ke saudaranya yang mampu. Baik. Insya Allah dengan cara seperti itu, alhamdulillah, tidak ada kezaliman terhadap ahli waris. Karena mereka yang membutuhkan bisa segera mendapatkan tanpa harus mengganggu keberadaan aset. Ya memang kalau masih dalam bentuk aset, aset utuh itu susah. Apalagi rumah. Rumah ini dimiliki oleh 3 orang. Nah itu susah. Maka yang paling gampang ya disusui tadi ya. Salah satu saudara yang bayari ke saudara yang lain agar dia bisa segera beli di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kasus rumah tabon atau rumah gadang. Kalau di Padang namanya rumah gadang, kalau di Jawa namanya rumah tabon, yang itu umumnya tidak dibagi dan tidak dijadikan sebagai warisan, sehingga dia utuh menjadi harta pusaka yang dia tidak boleh diubah-ubah. Nah itu secara hukum syariat, apakah diperbolehkan atau tidak, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan sekaligus nanti kita akan membahas tentang salah satu bentuk wakaf yang diistilahkan oleh para ulama dengan wakaf zuri. Wakaf tapi ditujukan kepada seluruh keturunan. Dan dalam Islam itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bergabung, bisa disampaikan melalui line telepon yang sudah disediakan atau melalui WA. Kita akan bacakan pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam kondisi sehat. Amin. Barakallahu fikum. Ustaz mau tanya, kalau hibah untuk diberikan ke anak perempuan tunggal, tapi dengan janjian, hasil dari objek tersebut masih untuk orang tuanya karena sebagai nafkah. Apakah hal ini dibolehkan sesuai dengan syariat? Jazakallahu khairan. Nah, hibah diberikan ke anak perempuan tunggal hukumnya boleh. Nah, selanjutnya kalau objek itu sudah dihibahkan ke anaknya, berarti milik anaknya. Orang tuanya terus tinggal di mana? Ya, tinggal di rumah anaknya kan tidak masalah. Itu asalnya dari bapak. Lalu dikasihkan ke anak perempuan. Setelah dikasihkan, bapak tinggal di situ boleh enggak? Boleh. Jangankan harta dari hasil bapak. Harta dari hasil anak sendiri. Misalnya anak bekerja lalu dapat harta. Kemudian bapak ikut nimbrung di situ boleh enggak? Boleh. Apalagi ini hartanya asalnya dari bapak. Lalu diberikan ke anak. Kemudian setelah jadi milik anak, hibahnya diserah terimakan ketika bapak masih hidup. Setelah jadi milik anak, kemudian bapak ikut tinggal di situ. Boleh atau tidak? Boleh. Baik. Dan kami sarankan barangkali Anda pikirkan misalnya, saya ingin punya amal sendiri. Berarti, apa, mesti wasiatkan sebagian untuk amal Anda, agar Anda tetap bisa memiliki apa pahala dari wasiat itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Dari mana? Assalamualaikum, Mas Eka. Dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Dari Kuala Lumpur. Ya, saya mau bertanya soal pembagian warisan itu. Sementara ini, orang kami, orang PT yang tinggal di rumah itu, jadi belum dibagi. Apakah perlu dibagi dengan notaris? Atau notaris atau hanya cukup dibagi beberapa yang tetap sementara. Baik. Cukup, Bapak. Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Ketika objek tadi sudah menjadi milik ahli waris, berarti dia jadi objek musyak, Anda kongsi bersama dengan ahli waris yang lain dalam memilikinya. Ketika dilakukan pembagian, dalam arti penegasan hak masing-masing, apakah perlu dilakukan di depan notaris? Wallahu ta'ala alam, agar ada saksi dan penguat, ini sangat penting untuk dilakukan di depan notaris. Meskipun bukan syarat. Dalam arti misalnya, Anda bagi tanpa melibatkan notaris, cukup disaksikan oleh keluarga, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau misalnya agar ini bisa lebih kuat, ada saksi resmi, kemudian punya regulasi, Anda bisa lakukan di depan notaris. Karena fungsi notaris di sini kan bukan membagi. Notaris tidak punya hak untuk membagi. Allah yang bagi. Cuman dia hanya sebagai saksi dan sekaligus notulen terhadap kesepakatan rapat keluarga. Sehingga ketika sudah dilakukan seperti itu, lalu dibakukan oleh notaris, insya Allah lebih kuat. Dan itu punya kekuatan hukum jika nantinya ada salah satu ahli waris yang nggak terima. Namun kalau misalnya tidak perlu notaris, secara syar'i boleh. Dilakukan rembuk bersama, kemudian pembagian. Setelah ketemu persentase masing-masing, pegangi nilai itu, dicatat. Ya, tapi kalau yang seperti ini nggak punya kekuatan hukum. Asal mereka tidak sampai terjadi sengketa, ada masalah yang berkelanjutan, insya Allah hanya dengan acuan ini bisa dilakukan pembagian untuk objek warisan. Wallahu ta'ala alam. Nih. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya, apakah ada batas waktu kepemilikan bersama ya untuk harta warisan itu? Baik, cukup Bapak. Satu lagi, nah bagaimana hukumnya nanti kalau ahli waris ya sepakat bahwa harta warisan itu dimanfaatkan untuk saudara atau yang saudara yang membutuhkan atau yang dapat musibah dan sebagainya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Kalau ahli warisnya ahli waris sudah sepakat untuk itu. Nih. Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Jika ahli waris melakukan syirka amlak terhadap objek warisan, sampai kapan mereka boleh melakukan syirka amlak? Kalau di situ ada salah satu ahli waris yang minta untuk segera mendapatkan jatah warisannya, berarti posisi ini dia harus segera dikasih. Di posisi ini dia harus segera dikasih sebisanya. Dengan cara misalnya tadi ya, dibeli oleh ahli waris yang lain jatahnya, atau dijual ke pihak yang ketiga, kalau sudah laku, diberikan kepada ahli waris yang membutuhkan. Tapi kalau mereka sepakat, lanjutkan terus. Kami belum butuh. Boleh-boleh saja. Bahkan sampai ketika keluarganya meninggal, pemiliknya meninggal, bapak-bapaknya ini meninggal, jatuh ke cucunya ya. Hukumnya boleh. Sesuai dengan kesepakatan mereka. Karena ini hak mereka, harta mereka, selanjutnya terserah mereka. Apakah mau tetap dipertahankan sebagai syirka amlak, ataukah syirka itu dibubarkan kembali kepada kerelaan mereka. Sehingga kalau dari batas waktunya, wallahu alam, kami tidak menjumpai keterangan khusus untuk waktu yang punya satuan, misalnya sekian tahun atau sekian sekian bulan, kami tidak menjumpai. Cuman dari penjelasan para ulama, itu kembali kepada kerelaan masing-masing. Kalau mereka masih mengendaki untuk dibuat lama, ya terserah mereka. Jika ada salah satu yang meminta, maka dia harus segera dipenuhi, karena tidak boleh menghalangi hak orang lain. Wallahu a'lam. Kemudian jika ahli waris sepakat untuk menyerahkan objek warisan itu kepada salah satu ahli waris agar dimanfaatkan. Bukan pindah kepemilikan, tapi dimanfaatkan. Misalnya 5 bersaudara yang bungsu tinggal di kampung. 4 ini ada di kota dan mereka semuanya berkecukupan. Lalu 4 ini sepakat. Udahlah biar dipakai adik. Hukumnya boleh. Sampai berapa lama? Ya, kembali kepada kerelaan mereka. Misalnya ada salah satu yang minta, saya butuh duit, saya minta. Maka bisa dijual ke saudaranya. Atau segera dilakukan pencairan, tapi nanti berkonsekuensi, salah satu ahli waris harus pindah dari situ, adiknya harus pindah dari situ, karena dia dijual ke orang lain. Itu kalau kita bicara agak pahit ya. Ini kakaknya sudah, tidak ada yang bisa untuk nutupi, tidak ada yang bisa untuk beli, baik kita jual ke orang lain. Nah kalau jual ke orang lain kan berarti si bungsu harus pindah. Tapi kalau si bungsu ini masih bisa tinggal di situ karena kakaknya yang bayari, sehingga jatah salah satu kakaknya itu lebih besar, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Sehingga di sini jamaah, intinya kalau kita sudah bicara syirka amlak, maka kita sudah beralih topik dari fikih warisan ke fikih muamalah musyarakah. Nah, dalam fikih muamalah yang berbicara tentang masalah musyarakah, maka tentang pembagian, kapan pencairan, dan seterusnya, itu kembali kepada kesepakatan semua anggota musyarakah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan volume televisinya. Halo, Kak. Silakan dikecilkan volume televisinya, Bapak. Oh ya, silakan, Pak. Oke, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak. Anak punya orang tua laki sudah meninggal. Tinggal ibu sama 3 anak laki-laki, terus 2 anak perempuan. Nah, waris yang ditinggalkan orang tua atau bapak itu ada berupa properti atau rumah, kemudian yayasan, sekolah yang sampai saat ini alhamdulillah masih jalan. Nah, kira-kira bagaimana untuk pembagian warisnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak menyebutkan tiga objek, ya. Rumah, yayasan, sekolah. Dan objek ini perlu kita detailkan, apakah ada di antara tiga objek ini yang sudah diwakafkan, ataukah belum diwakafkan. Jika yayasan dan seluruh propertinya, demikian pula sekolah, dan semua pelengkapnya, berarti termasuk tanah, bangunan, dan yang lainnya, sudah diwakafkan oleh Bapak untuk kegiatan sosial, berarti sudah pindah milik dan bukan lagi milik Bapak. Karena bukan lagi milik Bapak, maka tidak bisa dijadikan sebagai objek warisan. Tapi kalau itu belum diwakafkan, artinya masih milik pribadi, maka bisa dijadikan sebagai objek warisan. Cuman saya tidak paham untuk yayasan, apa hubungan antara yayasan dengan wakaf. Dalam arti, maksud saya adalah, apakah ada yayasan milik pribadi? Sehingga nanti aset seluruh yayasan ini menjadi milik pribadi. Saya nggak paham hukum ini di negara kita. Mungkin nanti Anda bisa konsultasikan ke notaris atau orang yang paham tentang masalah aturan seperti ini. Bolehkah pribadi itu memiliki yayasan sehingga semua aset yayasan dimiliki oleh pribadi? Karena itu jika di negara kita boleh, dan Bapak dulu waktu membuat yayasan itu atas nama pribadi, dan itu tidak diwakafkan, berarti yayasan itu milik Anda, milik ahli waris. Tapi kalau dia sudah diwakafkan, jadi milik umum, maka sudah bukan lagi milik Bapak Anda. Selanjutnya mengenai teknis pembagiannya, jatah masing-masing insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi, kami ingatkan kepada pemirsa bahwa kajian kita itu bertahap. Kita masih lebih banyak mendalami dari sisi fikihnya, fikih waris. Sementara untuk sisi perhitungannya, insya Allah kita lakukan di bagian akhir kajian, insya Allah ta'ala. Dan kemarin sudah kita sebutkan, di buku Pengantar Ilmu Waris, saya menyebutkan tabel tentang kumpulan ahli waris baik laki maupun perempuan, 15 laki dan 10 perempuan, berikut jatah masing-masing. Dan itu ada di bab yang ke-23. Maka tunggu sampai selesai bab itu, baru nanti kita bisa melakukan latihan perhitungan sampai detail ketemu angka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Aksan di Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ayah yang sudah 7 tahun wafat, tapi waris tidak atau belum dibagi. Sekarang ibu dan anak-anaknya sepakat membagi rata sebagai hibah tanpa perhitungan warisan dari almarhum ayah. Apakah hal tersebut dibolehkan? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Bolehkah warisan dibagi rata? Dibagi rata dalam arti belum dibagikan secara, belum pernah dibagikan dulu secara syar'i belum, tapi langsung dibagi rata sebagai hibah. Anaknya berapa? Gak ada keterangan. Kalau anaknya laki-laki semua, insya Allah gak ada masalah. Kalau anaknya ada yang laki, ada yang perempuan, bolehkah dibagi rata? Jika pembagian rata di situ yang dimaksud adalah anak laki-laki yang punya jatah lebih banyak, dia memberikan jatahnya ke saudaranya yang perempuan, nggak jadi masalah, itu haknya. Tapi jika yang dimaksud adalah ibu memaksa anak laki-laki itu untuk membagikan harta jatahnya kepada anak perempuan di luar kerelaannya, maka ini kedzaliman. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Kita coba bantu pakai ini. Jadi saat dilakukan pembagian, kita tadi sudah menegaskan, begitu utang mayit lunas, maka objek warisan menjadi hak milik seluruh ahli waris. Kemudian dilakukan pembagian. Dilakukan pembagian, di sini ada istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Ketika dilakukan pembagian, ketemu ya, misalnya istri dapat 1/8, yang ini dapat, ini 7/8 dibagi 3 ya, 2:1. Baik. Setelah ketemu nilai ini, terus si anak laki-laki memberikan jatahnya ke anak perempuan. Dia ambil setengah, dikasihkan ke anak perempuan. Sehingga jadinya total ini 1/5, ini juga 1/5. Sehingga 7/8 dibagi 2. Diserahkan ke masing-masing. Boleh nggak kayak gini? Silahkan. Selama ini dilakukan oleh sang anak laki-laki atas kerelaan pribadinya. Itu haknya yang Allah kasihkan ke dia. Selanjutnya setelah dia terima, dia serahkan ke adik perempuannya, ke anak perempuan, ke saudara perempuannya. Silahkan pun. Itu haknya dia. Tapi kalau ini dipaksa oleh ibu, pokoknya semuanya saya bagi rata. Nah, itu bisa jadi ada unsur kedzaliman yang dilakukan oleh sang ibu. Jika terjadi seperti itu, maka anak boleh tidak terima, dan jika dia tidak terima, anak perempuan ini terlarang untuk mengambilnya. Baik. Kalau sudah dilakukan pembagian, berarti ini sudah pindah hak milik. Ya. Pindah hak milik menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli waris. Nah, kalau sudah jadi milik ahli waris, karena sudah jadi milik, dia kasihkan ke orang lain, boleh nggak? Boleh, karena sudah jadi miliknya. Pegangi kata kunci ini. Begitu utang mayit sudah lunas, terjadilah pindah milik, yaitu milik ahli waris. Selanjutnya, oleh ahli waris, mau dia kasihkan ke saudaranya, mau dia kasihkan ke ibunya, terserah kembali kepada kerelaan ahli waris. Perhitungan itu harus diikrarkan dulu hak masing-masing atau langsung dibagi rata? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah harus ada pembagian yang sesuai syariat dulu baru dibagi rata, ataukah boleh langsung dibagi rata? Ridho itu ada dua rukun. Ridho ada dua rukun. Ada dua unsur. Pertama, ilmu. Yang kedua, ikhtiar. Hak pilih. Ikhtiar itu artinya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ilmu berarti dia tahu. Tahu apa, Pak? Tahu nilai. Ngerti. Misalnya begini. Ada anak baru balik. Mas, kamu kan enggak seberapa butuh warisan toh? Oh iya, Pak. Gini aja ya, jatah warisanmu tak bagi, tak kasihkan ke adikmu, mau enggak? Enggak apa-apa. Tapi dia enggak ngerti jatah warisan untuk dia itu berapa. Dia enggak ngerti. Dikiranya paling cuma 1 juta, 2 juta. Karena dia nggak ngerti, gimana dia bisa diminta ridhonya? Wong dia nggak ngerti. Nah, setelah dilakukan pembagian, ketemu dia. Jadi anak laki-laki ya. Misalnya ada 2. Anak laki-laki ada 2. kemudian baru anak perempuan. Anak laki-laki dikasih tahu, jatah warisan kamu tak kasihkan ke adikmu perempuan. Dia nggak ngerti nilainya. Dia mengiyakan, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, setelah dibantu untuk ngitung jatah warisan kamu yang sebenarnya, masing-masing anak laki-laki ini dapat 1M. Anak perempuan 500 juta. Begitu ngerti nilainya, wah, gede ya. Berarti ini kalau saya kasihkan ke sini, nanti jatah saya jadi, ini kan berarti 2,5M dibagi 3 ya. Berarti masuk ke sini berapa? Ya, sekitar 250 juta. Begitu tahu nilainya gede, nggak jadi. Makanya, diberitahu dulu jatah yang sebenarnya, itulah yang saya maksud ilmu. Ini penjelasan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketika daurah tentang fikih muamalah, bahwa salah satu di antara syarat jual beli yang sah adalah saling ridho. Dan rukun ridho itu ada dua, al-ilmu wal-ikhtiar. Tahu dan dia dikasih kebebasan untuk milih. Tidak ada paksaan. Baik, makanya perlu dikasih tahu dulu. Jatah anak laki-laki berapa, kemudian anak perempuan berapa. Kalau dia sudah tahu nilainya, kok ternyata gede? Gede. Akhirnya, dia merasa, wah, berat ini kalau saya kasihkan ke adik saya. Padahal adiknya ini misalnya nikah dengan calon bupati. Atau nikah dengan anaknya gubernur. Misalnya. Yang tentu saja hartanya juga banyak. Wah, ini saya butuh duit. Tak kasihkan ke adik saya, yang adik saya sudah kaya, misalnya ya. Senilai ini, berat saya. Nah, biasanya kalau dia belum tahu, ngertinya itu kecil. Akhirnya diserahkan ke saudara perempuannya, dia cuma iyakan saja. Padahal aslinya itu gede. Makanya kalau ketemu seperti ini, mohon diperhatikan, kasih tahu dulu, dikasih pemahaman dulu, baru setelah itu ditanya. Nanti kalau saya bagi rata, misalnya ketemu ini, 1,1500 ya. Kalau dibagi rata, coba 2,5M bagi 3. Ketemu berapa? Ketemu berapa? Perubahannya jadi berapa? Ini berapa ini? 830. 830,3. Oh, gitu. 833,3. Ini juga sama, 833,3. Selisihnya dengan 1M berapa ini? Minus 100. Berapa? 166,6. 166,67. Dia kan mikir di angka ini ya. Saya rugi 166,67. Nah, setelah dia tahu nilai ini, kok gede, nggak jadi. Bisa saja. Maka diberitahu dulu. Nah, proses pemberitahuan ini kan berarti dibagi secara syar'i. Biar dia tahu jatah yang sebenarnya. Dibagi secara syar'i. Nanti akan dia tahu jatah dia yang sebenarnya. Setelah tahu, setelahnya terserah kamu. Kamu kalau mau, jatah kamu saya kurangi sekian. Dikasihkan ke adiknya. Ini juga sama, jatahnya dikurangi yang dengan nilai yang sama. Kok mau dikasihkan ke adiknya? Anak pertama mau, oke. Anak kedua nolak. Berarti ini nggak boleh dikurangi nih, tetap 1M. Sedangkan anak perempuan hanya dapat 500 plus 166,67. Berapa, Pak? Ya. 66667. Sehingga dia nggak sampai 800. Ini tetap 1M. Yang anak laki-laki, 833,3. Baik. Itu kurang lebih terkait apa hukumnya jika warisan dibagi rata anak perempuan dan laki-laki, misalnya atas permintaan ibu atau atas kesepakatan mereka, jika memang itu sukarela, tidak ada paksaan sama sekali, dan mereka tahu berapa jatahnya masing-masing yang sebenarnya berdasarkan pembagian secara syar'i, silahkan. Tapi kalau mereka belum tahu, lakukan ini dulu, selanjutnya ditanya ulang. Mau enggak kalau jatahmu dikasihkan ke saudara perempuan? Jika dia bersedia, insya Allah tidak masalah, karena itu sudah jadi miliknya. Dan selanjutnya terserah dia, mau dia kasihkan atau mau dia miliki pribadi, terserah dia. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon untuk terus bersabar, jika Anda ingin mendapatkan materi tentang masalah perhitungan, insyaallah nanti kita akan bahas di bagian akhir dari kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.